Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, kullu salatin la yahdhuru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Dikatakan ala Imam Hasan al-Basri, beliau ini menurut sebagian pendapat menjadi sayyidut tabi'in, pemimpin daripada para tabi'in. Jadi di antara, atau sebagian ulama mengatakan bahwa beliau yaitu Al-Hasan Al-Basri sayyidut tabi'in. Ada yang mengatakan sayyidut tabi'in itu adalah Uwais Al-Qarani. Jadi ada perbedaan antara ulama yang menyatakan sayyidut tabi'in. Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarani, ada juga yang mengatakan Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini beliau berkata, kullu salatin, setiap salat, la yahduru fiha al-galbu, hati tidak hadir, tidak ada fiha di dalam salatnya, fahiya, maka salat itu ilal uqubati asra, membawa orang yang mengerjakan, yang melakukannya menuju ke hukuman, menuju ke siksaan, asra lebih cepat. Terkadang orang itu hanya punya anggapan, terkadang orang itu hanya punya anggapan bahwa orang yang sholat itu selamat, orang yang sholat itu aman daripada azab. Enggak. Jadi anggapannya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang akan mendapatkan siksaan, hukuman. Enggak. Bukan hanya itu, terkadang orang yang sholat pun tetap mendapatkan hukuman, tetap mendapatkan siksaan. Dalam negara saja, dalam negara wajib bayar pajak misalnya, wajib bayar pajak setiap tahun. Nah, pajak itu kan tergantung pekerjaan orangnya, penghasilannya berapa, dia akan bayar sekian persen dari penghasilannya. Misalnya dia membayar tidak sesuai, bila tertangkap dia mendapatkan hukuman. Lu saya bayar pajak, sekalipun kamu membayar pajak tapi tidak sesuai dengan semestinya. Semestinya bayar 1 juta, dia bayar cuma 800. Beberapa bulan ia lakukan itu padahal ia tahu tetap dihukum. Kenapa? Karena tidak sesuai. Ini dikatakan dia menyembunyikan atau mengurangi semestinya, tetap dihukum. Apalagi yang tidak bayar, kan gitu. Apalagi yang tidak bayar. Ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailun lil musallin alladzina man salatihim sahun, bukan berarti mereka meninggalkan sholat, mereka tetap sholat tapi mengerjakan sholatnya itu di luar waktunya. Sholat zuhur di waktu asar, sholat maghrib di waktu isya, tanpa ada udzur. Bukan karena lupa yang diperbolehkan dalam syariat, bukan juga karena jamak saat ia musafir, bepergian. Bukan juga karena mati atau dipaksa meninggalkan sholat, yang sekiranya paksaan itu membahayakan nyawanya, dirinya, dan tidak ada pilihan. Loh, orang seperti ini meninggalkan sholat dari waktunya, dia tetap dihukum sama Allah. Bahkan Allah mengatakan fawailun, maka celaka. Ada yang mengatakan artinya wail itu fawailun, maka ia diletakkan oleh Allah di lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Loh, Apakah dia meninggalkan sholat? Tidak, dia mengerjakan tapi di luar waktunya. Dihukum. Apalagi orang yang meninggalkan, yang tidak sholat, yang sholat aja mendapatkan hukuman, apalagi yang meninggalkan sholat. Karena itu ketika mereka meninggalkan sholat, mereka dihukum oleh Allah. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam ayat-ayat yang lain. Apa mereka mengatakan, kok kenapa kamu disiksa? Kenapa kamu? Ya, mereka apa? Lam nakum minal musallin. Walam nakum nut'imul miskin. Ya, dan yang lain sebagainya, karena kami enggak pernah sholat. Jelas memang orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat, ya, neraka tempatnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan man tarakas sholata wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu fi babinar fulan ibn fulan labudda min dukhuli au kama qal. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu fardu sengaja meninggalkan, itu berarti dia enggak sholat. Beda dengan ayat Al-Qur'an tadi itu. Ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah, dia sholat tapi di luar waktunya. Karena di situ dijelaskan oleh Allah alladzina hum an salatihim sahun, di tafsir Al-Jalalain dikatakan ai alladzina yuakhirunaha an waqtiha. Mereka yang melakukan sholat di luar waktunya. Jadi mengakhirkan sholat dzuhur di waktu asar, di waktunya. Mestinya dzuhur kan di waktu dzuhur, tapi dia melakukan di waktu asar tanpa ada udzur. Lah itu yang disebutkan oleh Allah wailun. Tapi yang disebutkan oleh Nabi man taraka sholata wahidatan, meninggalkan, enggak sholat. Ditinggalkan memang, enggak sholat. Satu sholat aja, satu fardu sholat ditinggalkan sengaja. Nah, katanya Rasulullah, dia telah mencantumkan namanya di pintu neraka. Dia telah mencatat namanya dari penghuni neraka. Yang mana ia mau tidak mau harus masuk ke neraka. Sudah mendaftarkan kok namanya, sudah mencantumkan namanya di pintu neraka. Ya mau nggak mau dia harus masuk neraka. Itu meninggalkan sholat. Lah sama halnya orang yang sholat tapi tidak khusyuk, orang yang sholat tidak fokus, orang yang sholat tidak konsentrasi, itu membuat dia mendapatkan hukuman lebih cepat. Karena itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kullu sholatin, setiap sholat, sholat farduhka, sholat sunnahka, tidak hadir hatinya di dalam sholat itu, gelambiar, ngelamun, berhayal, dalam sholatnya berhayal, ngelamun, mikir sana, mikir sini. Nah ini membuat dia mendapatkan hukuman dari Allah lebih cepat. Karena itu di beberapa pertemuan yang lalu kita dianjurkan apa, Bang? Untuk terus tali ulur. Setiap kali kita lupa, setiap kita hilang konsentrasi, kembalikan lagi. Bahkan sampai Imam Ghazali mengatakan, kalau memang gak mampu mengembalikan tetap, gak mampu, jangan sampai lupa di tempat hal, di empat keadaan, empat tempat. Yaitu setiap kali kita mengucapkan wajjahtu wajhiya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sampai blas, gak sama sekali. Itu minimalnya. Minimalnya di ucapan itu. Bukan berarti kalau gitu wis pokoknya di ucapan itu aja saya ingatnya, di yang lainnya saya lupa. Kan Imam Ghazali ngajari seperti itu. Loh enggak, sebelum Imam Ghazali mengajari seperti ini, kita diajarkan dengan sebelumnya untuk selalu berusaha. Sholat itu harus berusaha. Di setiap sholat kita, di setiap gerak-gerik kita, ucapan kita harus ingat, harus konsentrasi, harus fokus, harus khusyuk, harus hadir. Tapi kalau memang tidak mampu, tidak bisa, sudah selalu melawan dia, selalu menarik, tapi gak mampu juga, baru jangan sampai di tiga keadaan itu lupa. Galal Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa wa min adawatihi baghaka tadkhul fil kufur law bayaga'lo fa idza waffaqallahu al 'abda 'alil islam yaqulu lahu la tusalli fa idza waffaqallahu al 'abda qala lahu hiya 'imaduddin wala khaira fi din la ruku'a fi yaqulu lahu salli wasta'jil imma fil waqti aw fi shalah fa imma waffaqallahu al 'abda wa shalla salatan baradatan ja'a lahu min qibali riya yaqulu lahu ra'i bihan nas fa idza khalafa ja'a lahu min tarafil 'ujub wa huwa khamisu 'aqabati ashadduhunna fa idza waffaqallahu al 'abda wa thabata bil qali thabit shahidal minnata lillahi 'azza wa jalla wa qala lahu walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala inna syaitana lakum aduwan. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan itu musuh. Jadikanlah setan itu musuh. Setan itu musuh, katanya Allah, jadikan musuh. Karena ada beberapa orang atau beberapa golongan sudah tahu setan itu musuh, dijadikan teman. Dijadikan teman. Ya bagaimana menjadikan setan itu teman? Ya itu tadi. Mentaatinya, menjalankan perintahnya, menemaninya. Dengan apa? Meninggalkan zikir, bermaksiat, melakukan kejelekan, kemungkaran, dan semisalnya. Nah ini berarti setan dijadikan teman. Lah sedangkan Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwa, setan itu musuh, dadekna musuh. Jangan setan itu musuh kamu jadikan teman, tapi jadikan musuh. Lah di antara kejelekan setan atau permusuhan kita dengan setan, setan itu baghak tadkhul fil kufur. Setan itu ingin kamu masuk di dalam kekufuran. Lo bayaga lo. Kalau memungkinkan setan itu akan membawa kamu, menggiring kamu ke dalam kekufuran. Itu pasti sudah. Tapi kalau seorang hamba diberi taufik oleh Allah, kekuatan untuk masuk ke dalam agama Islam, setan mengatakan kepada dia, la tusalli, ojo sembahyang. Setan mengatakan kepada dia, jangan sholat. Nah ini la tusalli, keliru itu ada ya-nya, mestinya tidak ada ya-nya, la tusalli tanpa ya. Karena fi'il nahi, la tusalli, jangan kamu sholat. Lah kalau misalnya hamba tadi itu tidak mentaati perintah setan, setan tidak kepingin dia Islam, ternyata dia Islam. Lah kalau sudah Islam, setan mengatakan ojo sembahyang, jangan sholat. Hamba tadi itu nggak mentaati, nggak nuruti, sholat dia, sholat. Lalu dia ngomong ke hamba tadi itu, sholat ini imaduddin, katanya setan, sholat ini tiangnya agama. La khaira fi dinin la ruku'a fih. Tidak baik sama sekali dalam agama kalau orang enggak sholat. Tidak baik sama sekali orang di dalam agama kalau enggak sholat. Jadi kalau orang sudah masuk Islam, setan ngomong, ojo sembahyang. Tapi kalau misalnya dia sembahyang, setan ngomong, oh iya apik sembahyang ini, ojo sampai enggak sembahyang, apa gunanya agama kamu kalau enggak sholat, katanya setan. Tadi melarang, tapi kalau sholat beda setan. Omongan ini, oh sembahyang oh api, enggak sembahyang, kayak apa agama Islam enggak sembahyang. Seakan-akan membantu, seakan-akan mendukung. Lah kalau sudah sholat, katanya setan enggak bagus kalau enggak sholat. Omongannya setan berubah, sholi, sembahyang oh, tapi sing cepat. Sholat tapi yang cepat, ya. Jangan nyantai, yang cepat. Nah, setan ini bukan hanya berucap sing cepat, tapi dibuat kita supaya cepat. Mungkin sesuatu yang diingatkan, bayangin cepet-cepetan. Mungkin sebelum sholat gak ada pikiran apa-apa, waktu sholat dimasuki sama setan pikiran, sehingga membuat dia segera di dalam melakukan sholat. Kan itu, kalau sudah sholat katanya setan, sembahyang kok sing cepet tuh. Itu antara di waktunya atau di saat sholatnya. Jadi saat sudah masuk waktunya atau di tengah-tengah sholat, setan membuat kita berbuat sholat dengan cepat. Lah kalau sholatnya seorang hamba dikasih taufik oleh Allah, kekuatan sehingga dia sholat, sholatnya dia biradah, baradah itu tenang, nyantai. Sholatnya tenang, nyantai, gak cepet-cepetan. Akhirnya setan datang kepada dia, mengganggu dia, menggoda dia dari apa? Dari arah riya. Katanya setan kepada dia, ra'i bihanas, tutuk-tutuk nang wong. Sholatnya kamu ini, kalau bagus, kalau gak cepet, kalau gak kesusu. Orang-orang sholatnya kesusu, cepet-cepetan. Tutuk no, tunjukkan ke orang, kalau kamu sholatnya nyantai. Ya, tadi gak mendukung kita sholat. Ketika kita sholat, mendukung kita sholat, tapi disuruh cepet-cepetan. Kalau gak cepet, gak kita turuti setan itu. Kita gak cepet sholatnya, setan ngomong, bagus sholatnya kamu ini, duduk nang wong, wong-wong lek sembahyang cepet. Orang-orang kalau sholat itu lambat, terlalu apa? Orang-orang kalau sholat itu terlalu cepet. Bapak itu maknina, motornya cepet-cepetan, kamu yang nyantai. Nah, dibuat kita ini riya, dibuat kita riya oleh setan. Tapi kalau misalnya dia gak mau, gak nuruti juga, lewat pintu riya gak nuruti juga, dibuat oleh setan ya, dari apa? Dari jalan bangga diri, ujub. Katanya setan, sholatnya kamu ini luar biasa, gak ada yang mengalahkan, bagus, tumakninanya bagus, rukuknya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, malah kamu ini baca surat bagus, bahkan yang kamu pilih bukan surat pendek-pendek, yang panjang-panjang, dibuat oleh setan ini kita bangga diri, bangga diri. Dan itu rintangan, rintangan, dan itu berat. Orang itu kalau dipuji banyak mumbulnya daripada turunnya. Orang kalau dipuji itu banyak mibere daripada turun. Karena sifatnya manusia itu senang dipuji. Ada orang gak senang dipuji? Senang dipuji itu sifatnya manusia. Kalau dicela coba, kalau kita dicaci, marah kita, kurang ajar ya. Gil adab ana di ilokno. Loh, kalau kita dicaci kita marah, tapi kalau kita dipuji, enggak bisa seperti itu ah. Padahal senang hatinya. Yes. Hatinya ketawa, hatinya farhan, bahagia. Karena memang disifat dipuji itu manusia. Karena itu para salaf enggak mau kalau dipuji. Para salaf enggak mau, karena apa? Mereka tahu. Mereka tidak bisa melakukan itu semuanya kecuali karena Allah. Sehingga mereka kalau dipuji biasa, bahkan cacian dengan pujian mereka sama, beda dengan kita. Lah setan memuji kita, luar biasa kamu ini, hebat, Islam, sholat, nyantai sholatnya, gak kayak yang lain, gak kayak itu, gak kayak itu, gak kayak fulan, gak kayak fulan, dan sebagainya disebutkan sama setan. Dibuat kita bangga diri, lewat riya gak bisa, lewat bangga, bangga diri. Lah kalau misalnya saya apa hamba tadi itu kuat, setan kehabisan cara sudah, kehabisan jalan, kehabisan jalan. Nah ketika dia itu diberi oleh Allah kemantapan dalam Islamnya, keimanannya, ditunjukkan oleh setan atau diberi oleh setan sifat apa? Undat-undat. Atau menyaksikan bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah. Jadi intinya setan itu tidak akan berhenti. tidak akan selesai, tidak akan pernah habis meninggalkan kita, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari pertama itu, sebelum Islam sampai Islam, dari Islam jangan sampai sholat, kalau sholat kita seperti itu terus merusak ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tunjukkan keistimewaan kita oleh setan. Jadi kalau enggak mempan dalam sholat sudah, enggak mempan setan mengganggu kita, menggoda kita dalam sholat, dalam perbuatan yang lain setan itu menunjukkan keistimewaan, kemuliaan kita. Lihat orang-orang tuh menghormati kamu. Lihat tuh orang-orang taat patuh kepada kamu. Kamu ngomong ini dikerjakan, kamu ngomong itu dikerjakan. Patuh tanpa mereka ini itu, ditunjukkan sama setan, membuat dia sombong, membuat dia bangga diri atau riak dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu ya, setan bahkan menyampaikan kepada orang tersebut ayat Al-Qur'an. Kamu ini hebat, mendapatkan anugerah Allah yang luar biasa kamu. Jadi intinya dibuat kita sombong. Dan setan itu menyampaikan dengan ayat Al-Qur'an, enggak goblok setan itu. Pakai dalil. Setan itu juga pakai dalil. Setan mengatakan, "Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya Allah kepada kamu, ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menyalip kamu, ya, yang mendahului kamu, yang lebih bersih dari kamu. Jadi kamu hebat seperti ini nih, karena kamu mendapatkan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama-lamanya kamu hebat ini. Wah, itu setan. Jadi pokoknya setan itu harus kita jadikan musuh sebagaimana perintahnya Allah, fattakhiduhu aduwa. Karena itu Allah pun ketika menyampaikan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam bahwa setan itu apa? Aduwum mubin. Setan itu musuh yang nyata, musuh jelas. Sesketok moto musuh nih. Lah kalau sudah kelihatan jelas musuhnya, ya jangan dijadikan teman. Intinya setan itu membuat kita sengsara dunia dan akhirat. Kalau kita sudah sengsara, setan akan meninggalkan kita. Ibarat orang yang dianggap teman itu. Dianggap teman. Wah. Kalau kita sudah rusak, melebihi teman kita yang ngajak kita, ditinggalkan sama dia, ya wis mari, beres wisan tugasnya. Selesai wis mari, selesai. Setan juga gitu, ketika kita sudah menjauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari anugerahnya Allah, akan pergi setan. Setannya gak mau. Setan gak mau, dan itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau sudah kita sengsara, setan lari dari kita. Gak mau ikut-ikut setan untuk mendapatkan murkanya Allah dari orang itu, lari setan sudah. Wis mari, beres tugasnya. Intinya itu. Makanya jangan sampai sholat, kalau sholat jangan sampai khusyuk, jangan sampai tenang, jangan sampai nyantai, disuruh cepet-cepetan. Kalau tenang, nyantai, bagaimana caranya setan merusak sholatnya tadi itu dengan riya, dengan bangga diri dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga sholat kita, dan mudah-mudahan menjadikan sholat kita khusyuk, hadir hatinya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam menjalankan sholat dengan sempurna, dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan khusyuknya dan hadirnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.